الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Di ayat yang ke-159-160 dari surah Al-An'am, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang menceraiberaikan agama mereka, mereka berpecah di dalam agama, wa kanu syi'a, sehingga mereka pun berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ajarannya satu. Ketika mereka tidak mengindahkan dan tidak menjalankan syariat itu, disitulah mereka berpecah belah. Di umat-umat terdahulu dan di umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72. Orang-orang mukmin muslimin terpecah menjadi 73. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Baik, yang satu inilah yang masih tetap berpegang teguh dengan apa yang dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Ketika para sahabat bertanya, siapa yang satu ini, agar supaya tidak semua mengklaim dirinya sebagai yang satu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, penegasan bahwa yang satu itu adalah mitlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, seperti yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Jadi ketika kita mau menjadi yang satu itu, kita harus mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi keyakinan beliau, apa yang menjadi amalan beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, semuanya mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian juga umat-umat terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam satu. Cuma ketika sebagian di antara mereka mengikuti hawanya, mereka melakukan berbagai macam penyelisihan terhadap agama, maka disitulah mereka bercerai-berai. Barakallahu fikum. Maka Rasul dikatakan lasta minhum fi syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ma'syaral anbiya abna'u allat dinuna wahid. Kami para nabi semuanya adalah anak dari satu bapak berbeda ibu. Baik. Satu agama kami, yakni agama tauhid. Semua menyeru untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaifiyah tata cara beribadahnya berbeda-beda setiap umat. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Maka berpecah belah dalam agama ini satu yang tidak diperbolehkan. Baik. Yang berpecah itu adalah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berpecah belah. Dialah yang membuat kelompok. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan kepada mereka apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Dan Allah akan membalasi setiap orang sesuai dengan usaha masing-masingnya. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang masuk ke alam akhirat dengan membawa kebaikan, hasanah, kebaikan, kebaikan itu nanti dikatakan kebaikan yang diterima di sisi Allah kalau memenuhi dua kriteria, dua persyaratan. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, dan yang kedua mutaba'atur rasul, mengikuti tata cara Rasul dalam pelaksanaannya. Baik. Dua syarat ini mutlak harus ada, tidak boleh satu saja, tidak boleh apalagi dua-duanya. Baik. Tapi anehnya ada orang yang dua-duanya tidak ada pada amalan yang dia lakukan, tapi bangganya luar biasa. Tidak ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, artinya mungkin melakukan riya. Dan juga tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita tanyakan dulu apakah ini ada di zaman Rasulullah, apakah beliau melakukannya atau tidak. Baik, kalau itu adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena Allah telah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Di semua sisi-sisi kehidupan kita mengacu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang datang masuk ke akhirat membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalih, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat minimalnya. Baik. Ila sab'iyati dhaifin ila adhafin katsira, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat kali dari itu. Baik. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan contoh seperti siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, puasa sunnah, maka sama seperti barakallahu fikum puasa 1 tahun. Baik. Contoh yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kan demikian. Kemudian atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia menambahnya 6 hari di bulan Syawal. Ini karena al-hasanatu bi asyr amsalha. 1 bulan kita puasa. Berarti sama seperti ya berapa? Barakallah. 300 hari kita melakukan dari puasa, tambah 6 kali 10 jadi 360 hari, sama seperti kalau kita puasa 1 tahun penuh. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan 10 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih, memberikan balasan ganjaran yang sungguh sangat luar biasa, lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini tafsiran dari ayat yang lainnya, man jaa bil hasanati fahuwa khairum minha. Baik. Falahu khairum minha, maka barang siapa yang melakukan amal saleh, maka untungnya lebih baik dari apa yang dia lakukan. Tafsirannya ini 10 kali lipat, bahkan lipat-lipat kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang jaa bis sayyi'ah, datang melakukan kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas ganjari kecuali barakallahu bikum satu dosa, ya. Tercatat untuknya satu dosa itu. Bukan sama seperti melakukan 10 kali dosa. Lah, Beda dengan kebaikan, maka kebaikan satu kali kita melakukan kebaikan dicatat sama seperti 10 kali kita melakukan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin." Barang siapa, barakallahu fikum, berniat untuk melakukan kebaikan, niat saja baru diniat-niatkan sudah didapati satu pahala. Kalau dia sudah melakukannya maka untuknya 10 kali pahala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meniatkan kejelekan kemudian tidak melakukannya, tidak dicatat untuknya apa-apa. Barakallahu fikum. Tidak dicatat tentunya apa-apa. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan dengan niatan tadi, maka untuknya satu dosa dicatat tentunya. Cuma di sana ada keterangan dari para ulama kita, tentunya mengacu juga pada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa niatan orang yang hendak melakukan maksiat dan dosa itu dibagi menjadi tiga. Dia meniatkan untuk melakukan dosa, tapi ketika dia teringat akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan niatan tadi, tidak melakukannya, tidak melakukan dosa, maka tercatat untuknya satu pahala. Niat sudah niatkan, meniatkan melakukan kejelekan, maksiat dan dosa. Kemudian dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan, tidak mau mengamalkannya, maka untuknya satu pahala. Adapun kalau dia meniatkan kejelekan, maksiat dan dosa dia hendak lakukan, kemudian dia lupa. Dia lupa untuk melakukannya. Maka dikatakan la lahu wa la alaihi. Tidak tercatat untuknya sebagai satu kebaikan dan tidak tercatat untuknya satu kejelekan. Barakallahu fikum. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejelekan kemudian terhalangi, dia tidak melakukannya karena terhalangi sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya tidak ada penghalang itu maka dia akan melakukannya, maka dicatat untuknya satu dosa. Barakallahu fikum. Baik, maka dicatat untuknya satu dosa karena sudah ada azm yang sangat kuat. Baik, seandainya tidak ada penghalang, barakallahu fikum, maka dia akan melakukannya. Baik, berbeda yang pertama tadi, yang menghalangi dia karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, tarakahu min jarra'i. Dia meninggalkan dosa itu karena takut kepadaku. Itu yang menjadi penghalang, sehingga dengan penghalang itu dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melakukan maksiat tersebut. Wallahul musta'an. Aini man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang datang membawa kebaikan maka untuknya 10 kali pahala, bahkan berlipat-lipat ganda. Baik. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang membawa dosa maka tidak dibalasi kecuali yang semisal dengannya. Wahum la yuzlamun, dan sama sekali tidak mereka dianiaya. Oleh karena itu barakallahu fikum, memang sungguh sangat keterlaluan ketika orang masuk ke alam akhirat ternyata kejelekannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, padahal 10 kali lipat bandingannya. Satu kali dia berbuat dosa, satu kali dia berbuat amal saleh, kan sangat jauh. Ini sangat keterlaluan. Memang tidak ada kebaikannya berarti ini orang. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan untuknya banyak-banyak kebaikan ketika dia melakukannya. Maka ini sebagai tasjid, penyemangat, barakallahu fikum, untuk kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minimal 10 kali lipat dari kebaikan ketimbang melakukan maksiat dan dosa. Ini barakallahu fikum, dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita bahwa kita diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran ini, di atas al-haq ini, dan tidak diperbolehkan kita untuk bercerai-berai. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan kita untuk berselisih. Kita diperintahkan untuk bersatu. Bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Baik, kemudian Allah SWT memberitahukan kita tentang kebaikan. Siapa yang melakukannya maka dipalas ganjari oleh Allah SWT 10 kali lipat minimal, sampai 800 kali, sampai berlipat-lipat kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan kejelekan maka untuknya satu dosa, satu kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.